Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslima ala nabiyyinal hadil amin. Al mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Au muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kawula tansah ajak-ajak dumateng para jamaah sedaya supados tansah ngunjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih ganjar kathah kanugrahan kagem kita sedaya arupi kanikmatan iman, Islam, kasarasan, wekdal ingkang dangang. Lajeng kesabaran, istiqomah, melampah wonten sak nginggilipun mergi ilmu. Tansah talabul ilmi, ngudi ngelmi, ngayuh wimbu ing kawruh agami, supados kita tansah binaringan rahmat, binaringan barokah, binaringan keselamatan, kabagian. Wonten ing alam dunya, wonten ing alam akhirat. Allahumma, amin ya rabbal alamin. Salah jengipun kadas dini padatan kita badai lajengakan malih wawasan kitab al-jadid, syarah kitab ut-tauhid. Lan wawasan kitab niki, wonten kalau dangan dalupun niko sampun dumugi koco satu pitung doso kali. Ngancik bab ingkang inggal. Babu maja'a anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis salihin. Inggih punika bab ingkang nerangake perkawis ingkang dadosaken utawi nerangaken sebab ingkang dadosaken manungsa niki tumindak kufur. Perkawis ingkang dadi sebab manungsa niku tumindak kufur, ingkang dados sebab manungsa niku ninggalake agaminipun. Mboten wonten lintu, mboten wonten sanes kejawi namung al-ghuluwu fis salihin. Inggih menika al-ghulu. Ghulu niku maknane pun apa nggih? Kebablasan. Kebablasan, keblandangan anggenipun nyubya-nyubya fis salihin marang tiang-tiang saleh. Lha napa awake dhewe mboten pareng tresna dumateng tiang saleh? Wangsulipun pareng. Napa kita sedaya niki mboten pareng tresna dumateng bapak lan simbok? Wang sulane pun dipun keparengaken. Malah niku dados perkawis ingkang wajib. Wajib tresna marang tiang sepuh, wajib tresna marang tiang-tiang soleh. Ning anggone tresnon, anggone nyubya-nyubya menika mboten pareng geblandangan utawi melampaui batas. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala wonten salebetipun kitab I'anatul Mustafid, syarah kitab ut-tauhid, Syekh Saleh bin Abdullah bin Fauzan al-Fauzan. Hafizahullahu ta'ala, niki nate njlentrehake babakan maknanipun al-ghulu. Dipun sebat wonten mriki al-ghulu fil lughati, ghulu niku miturut bahasa Arab, huwa ziyadatu anil haddi. Menika kepunjulan saking garis wates. Kepunjulan utawi keblandangan utawa lober iku dipun wastani napa al-ghuluw. Pramila saking menika tiang-tiang Arab niku asring ngendika ghalal qidru idza zada. Nggih, kuali niku sampun napa nggih lober sampun bludak nalika isine niku sampun napa kepunjulan. Lan banyu sing umep niku dipun wastani napa banyu ingkang napa bludak. Mila banyu niku nek pun umum biasane bludak, melampaui batas. Amma fi syar'i ewon dene maknanipun ghulu miturut syariat, nggih menika huwa ziyadatu 'anil haddil masyru'i. Menika kepunjulan, keblandangan saking wewaler lan wates ingkang sampun ditetepake dening syariat Islam. Syariat niku upami zikir niku upami napa nggih salat subuh niku paling kathah pinten rakaat? Kalih rakaat salat subuh nggih. Nek jenenge salat subuh telung rakaat niku jenenge ghulu. Nggih, kebablasan. ingkang dikeparengake menungso siji marang liyane niku ngambung tangan, salaman, nggih. Terus rangkulan. Ning nek panjenengan panggih kalian tiang soleh terus sujud ten sikile tiang soleh, niku dipun wastani gulu, melampaui kadar syariat. Niku maknanipun gulu. Wal gulu fi salihin ewadene napa niki tu minda gulu marang tiang-tiang soleh, nggih tresno dumanteng tiang soleh, ngajeni dumanteng tiang soleh, lajeng napa niki jene nyubya-nyubya ngaturake puja-puji pangalembono dumanteng tiang soleh menika dipun keparengake. Ning nek keblandangan melampaui batas niku dipun wastani gulu, sebab tiang soleh niku dudu Gusti Allah. Boten saged maringi urip, boten saged marake mati. Boten iso menehi napa niku rejeki, ingkang maringi rejeki, ingkang maringi udan, ingkang maringi waras menika sedanten namung Allah Subhanahu wa taala. Mila al-ghulu fi sholihin huwa ziyadatu fi madhihim. Tumindak hulu marang wong soleh iku az-ziyadatu nggih keblandangan fi madhihim nalika ngaturake pangalembono marang wong-wong soleh. Anggone ngalem niku keblandangan. Wa raf'uhum fawqa makanatihim. Lan tiyang soleh niku diangkat nggih punjul saking derajate. Bi an yuj'ala lahum syai'un minal ibadati. Tuladanipun wonten tiang ingkang nindakake pangibadahan dumateng tiang soleh. Contohnya pripun? Nabi sallallahu alaihi wasallam addu'a'u huwal ibadah. Pendonga iku pinangka ibadah. Dadi nek awake dhewe ndonga njaluk marang wong soleh sing pun mati niku dipun wastani hulu, melampaui batas. Ateges awake dhewe sampun tumindak ibadah nggih diaturake dikunjukke wonten ngarsanipun tiang soleh. Mongko wonten suratul Fatihah sampun gamblang dipun dawuhake dening Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng paduka ya Allah kula manembah, namung dumateng paduka ya Allah kula nyuwun pangayoman. Niku maknanipun apa? Hulu. Dados judul bab wonten kitab niki paring katerangan, paring piwujan kagem kita sedaya bilih sebab utawi perkawis ingkang nyebabake para menungsa niku tumindak kufur, tumindak kafir, lan perkawis ingkang nyebabake menungsa niku ninggalake agamane niku disebabake dening napa? Al-ghuluwu utawi keblandangan, kebablasan anggenipun tresna dumanteng tiang-tiang soleh. Tiang soleh niku wajib ditresnani ning anggenipun tresna menika kedah cocok jumbuh kalian kadar ingkang dikeparengake dening syariat. Ngoten niku. Nali syariat niku ngawisi berarti awake dhewe sampun tumindak hulu. Nah wonten bab niki dipun sebab pinten-pinten ayat antawisipun wa qaulullahi taala, Allah Subhanahu wa taala dawuh, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illa al-haqqa innamal masiihu 'Isa ibn Maryama rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalathah intahu khairal lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila. Ya ahlul kitab, he wong-wong ahli kitab, wong-wong ahli kitab niku tiang-tiang ingkang nampi kitab saking Allah. Nggih menika tiang-tiang Yahudi lan Nasrani. La taghlu fi dinikum. Aja keblandangan, aja kebablasan anggon sira ngamalake agama. Wala taqulu 'alallahi ilal haq. Lan aja kondo, aja ngandhakake babakan Allah kejaba ada dasar bebener. Kowe nek nyeritake zate Allah ora kena ngawur. Nek kowe kondo masalah sing ana kaitane karo Allah Subhanahu wa taala kuwi kudu tansah bener. Innamal masiihu 'Isa ibn Maryam rasulullah. Yakti Al-Masih Isa ibnu Maryam iku Isa putranipun Maryam iku utusani Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Lan pinangka kalimat ingkang dipun paringake Allah dumateng Maryam. Nggih menika ibu-ibun Kanjeng Nabi Isa. Mila wonten Islam niku Al-Masih niku wonten kalih. Al-Masihud Dajjal, Al-Masih Isa ibnu Maryam. Al-Masih cacah loro niku benturan. Jadi mereka dilahirkan, ditakdirkan untuk apa? Bertempur dan berseteru. Ngoten niku. Antawisipun Al-Masih Dajjal kali Al-Masih Isa ibnu Maryam. Niku mboten nate rukun niku. Niku sampun dadi takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Ewan dene Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa kok disebut Al-Masih? Al-Masih niku maknane terusap nggih. Mamsuhul ainain. Mamsuhu ihda ainaihi. Sebab Al-Masihud Dajjal niku mripate sing tengen niku terusap. Nggih, alias wuta. Dadi nek enten sing tukang gambar Dajjal niku matane siji ning bathuk, kuwi wong weng. Dajjal niku matane loro. Ning sing siji wuta. Nggih. Padha apa beda? Matane loro sing siji wuta karo matane siji niku padha apa beda? Beda. Nek sering wong-wong niku tukang gambar niku menggambarkan Dajjal niku dengan logo mata satu. Niku mboten bener. Dajjal niku matane loro. Ning sing siji wuta. Oh, matane ya ora nenggon bathuk kene ya ora. Ya kaya menungsa ngono. Kiwa tengene sing tengene iki wuta. Mila dipun wastani Al-Masih. Al-Masihud Dhalal. Ora wani mlebu to, horor to. Nek mlebu ning tengah dadi lawuh. Ten mriki kosong, Mas. Al-Masihud Dhalal, Masih yang sesat, ingkang nalisir, ingkang sasar. Ewan dene Nabi Isa alaihi salam piyambakipun Al-Masihul Huda. Al-Masih ingkang ngasta napa? Hidayah, ingkang ngasta pitedah kagem kathah manungsa. Sebab piyambakipun menika utusanipun Allah, Rasulullah. Fa aminu billahi wa rusulih, mula sira kabeh padha iman marang Allah lan Rasulih. Wala taqulu thalathah, lan aja padha kumawani kandha thalathah. Thalathah niku trinitas. Nggih, Allah niku wonten telu. Allah Bapa di surga, Bunda Maria dan Yesus Kristus. Aja kandha kaya ngono kuwi, menika dawuhipun Allah. Intahu khairal lakum, mandheka sira saka ngunekake tetembungan-tetembungan kang ora bener iku luwih becik kanggone sira kabeh. Nggih. Mila wonten pitutur sanesipun dipun sebat arruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Bali tobat mulih nyang bebener iku luwih becik tinimbang ngeyel brengkele tetep mapan wonten sanginggilipun kesesatan. Menika malah kirang prayogi. Wala taqulu thalathah, aja kandha, aja ngandhakake Allah iku telu. Intahu khairal lakum, mandheka iku luwih becik kanggone sira kabeh. Innamallahu ilahun wahid, yakti Allah iku pangeran kang maha tunggal. Allah iku pangeran ingkang maha tunggal. Subhanahu maha suci an yakuna lahu walad. Allah niku maha suci saking pangandikan ingkang ngendikake Allah niku kagungan putra. Mboten bener. Nggih. Dalil sanesipun wonten suratul Ikhlas, kul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kagunganipun Allah sedanten ingkang mapan wonten sak dhuwure jagat, wonten sak ngisoripun langit. Wa kafa billahi wakila, lan Allah niku cekap dados wakil. Allah niku cekap dados pelindung, pengayom kagem kula panjenengan sedaya. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kalau wau kula sampun ngaturaken bilih Al-Masih niku wonten kalih. Masihud Dhalal, Mas Al-Masih ingkang sesat sebab matane niku napa? Wuta sing tengen. Ewang dene Nabi Isa niku dipun wastani Al-Masih sebab piyambakipun menika dipun paringi daya linuwih dening Allah. Jadi wong lara niku diusap dening Nabi Isa niku saged waras. Okay. Loro napa kemawon? Gerah napa kemawon niku diusap dening Nabi Isa niku waras. Lan niku pinangka mukjizat. Nggih. Okay. Ewon dene menungsa sing dudu nabi kok ngusap kok waras lan niku perlu di dinapa? Dicurigai niku. Jojo kek napa duwe batu petir utawa dheweke ngingu intuk gitu. Ngingu demit. Anggirane wong loro kok diusap waras gitu. Nah, ini betul terus. Ewan dini Nabiullahi Isa, yang mbak pun ngusap piantun yang nembe gerah, ini ku waras sak naliko. Ini, jati waluya, waluya temaing, nirmolo. Kalau buang sing lumpuh, ini ku diusap waras. Ngantos wonten tiang yang sampun situ, diusap dini Nabiullahi Isa, Ibnu Maryam, menika saged gesang melih kanthi izin, lan palilahipun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ayat kala wau ngemu kathah utawi pinten-pinten piwucal kesaenan antawisipun tahrimul ghuluwi fiddin. Mboten pareng awake dhewe niku melampaui batas dalam agama. Ning nek melampaui batas dalam urusan dunia pareng mboten? Pareng mboten? Nggih enten sing pareng, enten sing mboten. Contohnya brodote awake dhewe niki pamane wetenge awake dhewe niku upama amote niku mung beras sekilo pamane. Jenengan nekat melu kaya wah nek niku tipe kaya awake cilik ku entek 5 cetring. Enten mboten lomba mangan ngoten. Niku kok kaya ya ora klebu nalar ya, kuwi tenanan apa ora kaya. Bocah cilik nu kaya Mas Budi ki mangane ki sak cetring gedhe kae ditambahi bakmi ki entek ki. Aku terinspirasi dengan orang itu. Terus wetenge sing kudune ming cukup sekilo di sini telung kilo. Bobrok rusak, nggih. Dados wonten agami, sikap melampaui batas menika mboten pareng semanten iki wonten perkawis-perkawis keduniaan. Niki Pak, panjenengan nembe gerah mumet. Nggih, kula betani sirup nggih, mengke diombeni sak sendok mawon. Enten mboten obat mumet kok diwenehi sirup? Enten mboten? Upama ana ya upama, upama. Kenyataane kon ya kula ya ora tau tumpun. Mumet kok dikeki sirup ngene. Pone sirupe ABC. Tambah mboten klebu nalar. Niki ngunjuke sak sendok. Sedina sak sendok. Wah. Nek tak umbeni sak sendok kok marine kok suwe. Tinimbang sak sendok iki sak gelas tak umbeni pisan. Niku melampaui batas. Kira-kira cilaka napa selamat napa seger waras? Nggih, ya tekane manrobukan niku wau. Bareng ngombe segelas terus krasa ngantuk, tangi-tangi manrobuka. Sapa pangeranmu? Wa madinuka. Ateges dheweke tumekaning pati. Dadi cilaka wong sing melampaui batas niku cilaka. Sae wonten napa niki perkawis agami? Semantun niki wonten salebetipun perkawis napa? Perkawis-perkawis kadonyan. Menika ugi mboten dipun keparengan. Dalilipun niku ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Ahli kitab aja tumindak hulu ana sak jroning agama. Wonten peranganipun tiyang ingkang matur. Lan niku rak sing diawisi ahli kitab nek awake dhewe umat Islam kan rapopo. Ngoten niku nggih. Nah niki napa niku jenenge? Nah niki kelentu. Nggih. Niki kelentu. Sebab napa niku kaidah ilmu tafsir niku ngendikake al ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Nggih, ingkang dadi patokan niku keumuman lafat nggih mboten kekhususan sebab. Nggih. Pancen ayat niki itu muju kanggo tiang-tiang ahli kitab. Ning gandeng awisan niki nek menawi dipun langgar niki nyebabake menungso niku dadi cilaka, berarti awisan niki ugi napa niki berlaku kagem tiang-tiang Islam berdasarkan keumuman apa? Keumuman lafaz. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dini Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus melampaui batas di dalam agama mboten pareng, wabil khusus luweh khusus meleh nggih, tahrimul ghuluwi fis salihin. Haram hukumipun awake dhewe niki tumindak ghulu marang tiang-tiang soleh. Nah, tumindak ghulu marang wong soleh niku kathah. Nggih, tumindak gulu marang tiang-tiang soleh niku kathah antawisipun dipun sebat wonten Sahih Bukhari saking sahabat Ibnu Abbas nggih bilih kesyirikan pertama kali muncul pertama kali medal wonten ngalam donya niku sebabe krana al-ghulu melampaui batas kepada orang-orang soleh. Nalika tiang-tiang soleh ingkang gesang wonten zamanipun Nabi Nuh niku sami seda nggih wong-wong niku sami napa gadahi ide sebab nampa wangsit saking setan. Supaya wong-wong soleh kuwi aja nganti dilalekake, aja nganti dilirwakake, kuwi becike digaweke gambar-gambar. Nah niku pun melampaui batas. Nggih, sampun melampaui batas. Terus gambar niku diawisi. Sebabe napa kok diawisi kuatah? Setunggal niku pinangka tumindak hulu marang wong-wong soleh. Wong-wong soleh sing pun mati dipasang gambare ning omah, dipasang gambare wonten kuburan. Menika melampaui batas. Angka kalih niku saged nyebabake tumindak syirik. Nah niku pun kedadosan. Penyebab syirik pertama kali niku sebab masang gambar-gambar tiang-tiang soleh. Mila sak napa nggih, sak tresnane awake dhewe marang wong soleh, niku mboten sah masang gambari. Nggih. Ning nek awake dhewe tresna marang wong soleh sing ditutke niku ajaranipun piwucalipun dudu gambare. Masang gambare, gambare diambungi sengak sengok sedina ping 17 ning piwucale tiyang soleh niku mboten diamalke. Jenengan ngaku tresna dumateng bapak simbok digambar. Gambare bapak karo simbok diambungi gambare niku sengak sengok. Ning pituture bapak, piwulange simbok mboten tau diamalke. Bapak simbok seneng napa senep? Ya senep. Terus pedae apa kowe masangi gambarku kowe? Nek tak kon tuku lenga klentik malah tak tukokke layangan. Nggih, jur kepiye baktimu marang simbokmu iki? Nah, tapi kan saya mengucapkan selamat hari ibu, ora butuh hari ibu. Bagi seorang muslim setiap hari adalah hari ibu. Setiap hari adalah berbakti kepada orang tua. Lha ngaten niku. Dadi nek awake dhewe tresna dumateng para wali, dumateng para tiang-tiang ingkang soleh, niku sing ditindakke piwulangipun, piwucalipun ora kok malah nyimpen gambare. Angka 3, Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh wonten hadis ingkang sahih, bilih malaikat rahmat niku mboten kersa mlebet wonten sak lebetipun omah ingkang wonten gambar makhluk hidupipun. Mila panjenengan mertamba tengene tukang ruqyah ten pundi kemawon, niku biasane nek ajeng diruqyah syaratnya napa patung-patung kudu di gua langkung rumiyin diilangi saking omah. Gambar makhluk hidup kudu diilangi langkung rumiyin. Nggih, sebab niku pinangka kesenenganipun syaiton. Saking menika gambar makhluk hidup menika dipun awisi. Sebabipun kathah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah. Piwucal sak lajengipun ingkang angka kalih. Hadhil atharu dalilun wa hadhil ayatu dalilun ala annal ghuluwa fis salihin min sunnatil yahudi wan nasara. Pilih tu minta ghulu melampaui batas dumateng tiang-tiang soleh niku pinangka napa nggih pinangka piwucalipun pinangka kebiasaanipun tiang-tiang Yahudi lan tiang-tiang Nasrani nggih mboten. Ini milo nek jenengan ten gereja niku ra isine biasane gambar nggih. Gambar nggih pangerane kono sing disembah niku. Nggih. Nek ten masjid nate itu menjenengan enten gambare Allah, gambare Nabi Muhammad ngoten. Gambar lho nggih, gambar makhluk hidup. Mboten nate to nggih. Lah nek nabi mawon mboten entuk digambar. Nggih. Para sahabat mboten entuk digambar. Napa malah mung tiang-tiang saleh luweh mboten pareng malih. Sebab nek nganti wonten gambar, wonten sak lebetipun omah, nggih malaikat rahmat niku mboten kersa mlebu wonten omah kala wau. Lan pinangka dalil bilih mengkultuskan, mengkeramatkan tiang-tiang soleh ngantos melampaui batas niku dadi piwucalipun, dadi kebiasaanipun tiang-tiang Yahudi lan Nasrani. Nggih wonten setunggalipun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh latat tabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Yekti sira iku bakal ngetutake piwulange kebiasaane wong-wong biyen. Wong-wong biyen, kaum-kaum terdahulu. Shibran bi shibrin. Sekilan boko sekilan. Wa dhira'an bi dhira'in. Sak lengan boko sak lengan. Hatta law dakhalu juhra dabbin. Nganti menawa wong-wong biyen iku mlebu ana bolongane kadal. Ana lenge kadal nyambek lan sak piturutipun ladakol tumuhu kowe bakal melu mblusuk ana bolongane kadal lajeng para sahabat sami taken niku wong-wong biyen iku sinten Nabi napa wong Yahudi lan Nasrani qala faman Kanjeng Nabi ngendika anek ora menungso kuwi njur sapa neh ora ning liyane dados wonten hadis kelo Kanjeng Nabi niku maring katerangan nggih bilih umat Islam niku sekilan boko sekilan, sak lengan boko sak lengan bakal melu-melu ajarane wong Yahudi lan Nasrani. Sesuk wong Yahudi Nasrani mlebu teng bolongane kadal, kowe kabeh padha bakal ngetutke. Saking wis terlalu napa? Ngathok dumateng napa niku sunnahipun tiyang-tiyang kafir. Nggih sakniki panjenengan saged ningali nggih bocah-bocah enom ten jaman sakniki niku. Carane ngomong, carane nyandang, pirsa nyandang. Carane kelamben katokan, carane jungkatan, carane cukur rambut. Niku pun ngetutke wong-wong Yahudi, wong-wong Nasrani nggih mboten. Ndase dipelentas-pelentas, dikai gambar kadal menek ngoten. Dadi rambutnya niku diresiki, terus diukir kaya kadal menek ten gundule niku lho. Ngene niku jenenge cukuran kadal menek. Wonten mulai sing mriki diorek-orek, dikoki gambar gereh petek ngene iki. Ya naudzubillah min dzalik. Wonten sing mriki dintekke, diturahke jambul mekrok ngene iki. Iku napa Kanjeng Nabi maringi piwulang ngoten niku, kebiasaan ngoten niku. Para sahabat napa maringi piwucal kebiasaan kados ngoten niku wong wangsulanipun mboten. Ananging niku sunnah-sunnahipun tiyang-tiyang kafir. Lan umat Islam sekilan boko sekilan bakal ngetutke ajarane wong kafir. Ngoten niki. Pun kelakon zaman sakniki. Nggih, katok wutuhe disuwek-suwek digunting-gunting. Enten mboten. Niku mboten krana suwek kecantol mboten. Pancen saka pabrike niku sengaja di suwek-suwek. Nggen pupu niku lho, katoke diblerek-blerek. Nggih. Dadi nek dienggo genane sing ting pecotot ngoten. Nauzubillah min dzalik. Nggih mboten. Bocah-bocah niku zaman kula mbiyen niku senadyan durung kenal agama Islam ya. Niku paling banter lahir ceprot dibancai. Lah sakniki bocah-bocah agek netes niku penjaluk ulang tahun. Nggih. Ulang tahun. Anak kula niku jek bayi niku entuk kertu undangan ulang tahun. Aku kula delikke tak obong. Nggih, sebab niku napa? Sunnahipun tiang-tiang kafir. Lah mila saking menika umat Islam niku kedah napa? Bedani. Nggih. Mboten pareng madani tumindakipun tingkah lakunipun perilakunipun tiang-tiang kafir. Nggih, wonten masalah kadonyan, wonten masalah pangibadahan. Nggih, Nabi nate ngendika sallu ala ni'alikum fa innal yahuda la yusalli ala ni'alihim. Sira iku padha nindakno salat kanthi nganggo sendal utawa sepatu. Yekti wong-wong Yahudi kuwi babar blas ora tau gelem salat nggunakake sepatu lan sendal. Mila Bapak Ibu ingkang wonten dalem, Kang Mas Mbak Yu adik-adik, nggih. Raketang pisan niku jenengan kedah meraktekne salat nganggo sendal napa sepatu. Kapan? Tempatan masjid. Ten masjid engko dipisui kalih takmir masjid. Mangke nalika sampun napa salat Idul Fitri umpaminipun mboten komanan kloso nggih. Salat mawon nganggo sepatu utawi nganggo sendal mboten napa-napa niku sunnah Nabi supaya awake dhewe beda karo wong Yahudi. Nggih. Lajeng babagan pangibadan sanesipun nalika siam. Nggih, Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Farqu ma baina siyamina wa siyamat wa siyami ahli kitab akalatus sahur." Bedane posone awake dhewe umat Islam karo posone ahli kitab iku mapan ana nggon sahur. Dadi umat Islam niku nek poso kok mboten nindakake sahur ateges dhewe niku sampun madan-madani tiang-tiang kafir. Yahudi Nasrani biyen niku nggih enten syariat poso. Perkara saiki ning wong Yahudi, wong Nasrani ora poso, aja neh kok Yahudi Nasrani wong menungsa Islam sing ra poso menenten apa mboten? Enten yo, Wan. Ngene ngawake dhewe mboten pareng suudzon. Kaya poso-poso kok ya malah ngetremel akhirnya. Jenengan nembe numpak montor ngliwati warung, gek yo ning wong katoke cingkrang jenggote nglawir kopiah putih nganggo gamis jajan mie ayam le setoh. Es teh loro, gorengane 5. Padahal sasi Ramadan kayak menungso model apa kaya ngono kuwi. Niku mboten pareng. Sebab napa? Mbok menawa dhewe wong Islam ingkang nembe safar, wong safar niku mboten wajib poso. Ngoten niku. Safar napa wong niku tangga kula dhewe ka. Oh ya berarti menus nek kuwi berarti. Nggih, menus ndase ireng gitu. Ning nek awake dhewe mboten kenal, mboten ngerti, niku mboten pareng suudzon. Semantan aku nonton ibu-ibu kok malah gelegap-gelegap ngombe es. Mbok menawa nembe tanggal abang. Nembe cuti. Dan sakbi turutipun. Terus kedah mendahulukan husnudzon. Ungzuri ilaihi nazaral mustahsini. Wa hassini dhanna bihi wa ahsini. Wa intajid aiban fasuddal khalala. Fajalla man la aiba fihi wa ala. Ungzur ilaihi nadharal mustahsini. Sawangan sedulurmu iku kanthi sawangan welas asih. Dadi awake dhewe nek weruh sedulure awake dhewe kok aja mung kesusu gething, kesusu suudzon wae. Nyawang sedulure niku dengan pandangan kasih sayang. Sawangan welas lan asih. Enenge mung sarwa mesake karo sedulur niku. Nggih. Wa hassini dhanna bihi wa ahsini. Lan sira iku kudu tansah husnudzon marang sedulurmu lan tansah tumindak becik marang sedulurmu. Ngoten niku. Nek suudzon sik pun mesti dadine bakal sarwa elek ya. Sebab suudzon niku ada dasar sangkaan. Innadzanna akdzabul hadis. Yakti wong sing nyongko-nyongko iku dadi pengendikan sing paling gedebus dhewe. Jadi omongan sing paling gedebus dhewe niku berburuk sangka, menyangka, dunun. Nggih. Fa in tajida aiban fasuddal khalala, ngendikanipun para ulama, yen sira nemoni ana awake sedulurmu iku ana kekurangan, nggih, ketergelinciran, perkara sing mboten kira-kira mboten meranani penggali awake dhewe, fasuddal khalala. Dibunteti niku kekurangan kala wau. Ora kok malah diumbar aib sedulure dumateng tiyang sanes mboten pareng. Omong wis janji jam 1 kok ya malah ra teko. Mbok menawa bane bocor. Ora kok bane ra bocor. Mbok menawa anake nangis. Mbok menawa bojone lara. Mbok menawa mbok menawa. Niku kudu tansah digoleki mbok menawa niku kudu nganti 70. Sinten sing pun nate goleki mbok menawa 70? Imam Hamdun Al-Qasar ngendika idza zalla ahadun min ikhwanikum menawa sedulurmu iku kepleset tumindak perkara sing ora bener fatlubulahul udzra ila sab'ina ma'adir golek ana udzur nganti 70 udzur niku napa mbok menawa nganti ping 70 awake dhewe golek udzur 70 udzur siji ora gelem dadi awake dhewe dadi menungsa sing cethil kaum muslimin. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun piwucal ingkang saged kapendhet saking ayat kalawau tahrimul qauli birra'yi fiddin. Mboten pareng ngendika babagan masalah agama niku modale namung ra'yu, akal. Teori pikiran niku mboten pareng. Sebab agama niki senes produkipun menungso, senes gaweane menungso. Sapa wonge sinten kemawon menungso? Sing kepingin ngomong babakan perkara agama piyambake pun kedah ada dasar dalil. Sebab Allah ngendika, "Wala taqulu 'alallahi illal haqqo." Sira iku aja padha ngandhakake Allah kejaba ada dasar bebener. Ada dasar wahyu. Kowe kok iso kandha iki halal kuwi dalile apa? Kowe kok iso kandha iki haram dalile apa? Kowe kok kandha tumindak ngene kok dikeparengake dalile apa? Mboten pareng mung ada dasar napa? Jarene guruku ngene kok. Jarene ngene kok. Miturut aku, menika mboten parang miturut aku. Nggih. Mila saking menika Imam Syafi'i ngendika, kulul ulumi siwal Qur'ani masghalatun ilal haditha wa ilal fiqha fid din al ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dzaka fawaswasu syayatin. Sing diarani ilmu iku kulul ulumi siwal Qur'ani masghalatun. Ngelmu kabeh iku sak liyane Al-Qur'an iku mung gawe bunek. Ngelmu kabeh sak liyane Al-Qur'an gawe bunek. Ilal haditha wa ilal fiqha fid din. Kecoba ilmu hadis lan ilmu agami. Ala ilmu maka na fihi qala haddatsana. Sing diarani ilmu iku sing ana tetembungan haddatsana akhbarana. Wonten sanatipun, wonten silsilahipun. Nggih. Iki hadise sanate ngene nyambung dugi Imam Bukhari, Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Iku nembe ilmu. Ilmu kok jarene aku, jarene guruku. Niku sanes dipun wastani ilmu. Wa ma siwa dzaka fawaswasu syayatin. Sakliyane Al-Qur'an, sakliyane hadis, sakliyane ngaji agama, niku mung pinangkon apa? Waswasu asyayatin. Ingkang salajengipun itsbatu nubuwati Isa netepake kenabianipun Kanjeng Nabi Isa. Dadi nabi, dadi Isa ibnu Maryam niku nabi, utusanipun Allah. Sanes anake Allah, sanes ugi napa? Sanes ugi Gusti Allah. Nggih, mboten wonten menungsa sing dadi sesembahan sak sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sebab ingkang dipun wastani Allah niku mboten kagungan putra lan ora diputrakake. Ya Nabi Isa diputrakake mboten? Diputrakake dening sinten? Dening Isa ibnu Maryam. Aning dheweke niku ora menungsa minul ya sebab dheweke lahir tanpa bapa. Ngoten niku. Sebab dheweke lahir tanpa bapa. Nek menungsa niku meng gara-gara ora duwe bapak terus diangkat dadi Gusti Allah. Nabi Adam niku luweh berhak diangkat dadi Gusti Allah. Sebab napa Nabi Adam mboten kagungan bapa, mboten kagungan ibu. Nggih mboten. Nabiullahi Adam. Ning Nabi Adam tetap mboten diangkat dadi Allah Subhanahu wa taala. Terus mboten leres. Ingkang leres Nabi Isa menika utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Au muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati. Dene Allah Subhanahu wa taala ayat kalau ugi paring keterangan haramipun apa nggih? Gambar-gambar nggih. Sebab gambar niku haram kanthi sebab ingkang kathah. Malaikat mboten mlebu ten omah sing ngeten gambare, gambar niku dadi sebab menungsa niku tumindak syirik nggih. Lajeng gambar niku sumben wong sing gambar-gambar makhluk hidup pinjang iku bakal nampa pasiksan ingkang paling gegirisi. Nabi dawuh inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Pilih menungsa ingkang paling gegirisi, ingkang paling abot pasiksanipun wonten alam akhirat nika tiang-tiang ingkang napa pendamelanipun gawe gambar-gambar nggih menika gambar makhluk hidup. Ayat salajengipun Allah Subhanahu wa taala dawuh wa qalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddaw wala suwa'a wala yahutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adhallu kathira wala tazidid zalimina illa dhalala. Allah Subhanahu wa taala dawuh wala tadharunna alihatakum. Nggih. Lan aja sepisan-pisan sira iku ninggal sesembahanmu. Nggih menika sesembahan-sesembahan sak sanese Allah Subhanahu wa taala. Wala tadharunna wadda wala suwa'a. Sira aja ninggal brahala wadda. Sira aja ninggal suwa' wala yahutha wa ya'uq wa nasra. Aja ninggal yahuth, aja ninggal ya'uq, aja ninggal nasr. Wa qad adhallu katsira. Yakti brahala-brahala iku wis nyesatake akeh manungsa. Wala tazidiz zalimina illa dhalala. Lan Allah Subhanahu wa taala ora nambahi marang wong-wong sing tumindak zalim kejaba saya sesat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Wonten kitab Al-Jadid niki dipun sebataken tafsir ringkas dumateng ayat kala wau. Dipun sebat wonten mriki yukhbirunallahu ta'ala fi hadhihi al-ayati ala halil musyrikin. Allah niku paring kabar wonten ayat niki, nggih. Paring kabar babakan kahananipun tiang-tiang musyrik. Nggih, wa hirsihim ala tilkal asnam. Lan semangate wong-wong musyrik niku manembah marang Braholo-braholo kelawan. Ina ma akhadha ba'duhum yusi ba'dha biha wa bi ibadatiha. Lan katitik napa niku wong-wong sing do manembah marang brahala niku saling memberi nasihat. Awake dhewe aja nganti ninggalake sesembahane awake dhewe. Aja nganti ninggal Yahus, aja nganti ninggal Wadda, aja nganti ninggal Suwa, aja nganti ninggal Ya'uk, Nasr, aja padha ditinggal. Aja manut marang ajak-ajakane Nabi Nabi Musa. Ngoten niku. Lan nalika dipun nggih teliti malih nggih bilih sinten niku wau? Wadda, Suwa, Yahuth, Ya'uk, Nasr niki asmanipun apa? Brahola ingkang dipun ibadahi dening tiang-tiang kafir, dening tiang-tiang kafir Quraisy. Ngoten niku. Pramila saking menika nalika Nabiullah Musa ajak-ajak umatipun supados tansah manembah dumateng Allah, niku wong-wong sing ngibadah marang brahola niku mesti ajak-ajak kancane. Aja do manut cah karo karo Musa kae. Aja manut karo Harun. Aja ninggalake tradisi nenek moyang. Ngoten niku. Niku pun rumus ten pundi-pundi papan kelak kedadeane mesti ngoten niku. Nek enten wong seneng dolanan klenik, nggih dolanan dukun, dolanan jimat, dolanan aji jaya kawijayan nggih. Nyekeli lelembut dilebokke ten ngawake wong. Niku nek dikandani, niku mesti aja do manut cah. Iki aja ditinggal iki. Nggih adat awake dhewe. Aja ditinggal sesembahane awake dhewe, nggih. Aja ditinggal jimat-jimate awake dhewe. Mesti ngoten niku. Ten pundi-pundi papan ngoten niku. Illa man rahimahullah, nggih kejawi tiang-tiang ingkang pinaringan rahmatipun Allah dipun paringi hidayah dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat kalau paring keterangan setunggal kidah musyriki fil umamis sabiqah. Tumindak syirik niku pun wit biyen kuno makuno. Wit zamanipun Nabi Nuh. Zaman salajengipun salat ngantos dumugi zaman sak menika. Nggih, wong-wong saleh sing pun mati kados kula aturke wonten Sahih Bukhari wau saking Ibnu Abbas, wong-wong saleh sing pun mati digaweke gambar, dinggo pengeling-eling, gambare mboten disembah ning supaya dheweke ngibadah, nyawang gambare wong saleh supaya tambah khusyuk. Terus setan teko meneh nek gur gambar engko cepet ilang, Mas, gawe gawekno petilasan. Petilasan niku sing dadi brahala. Petilasan niku dereng disembah. Ning nalika wong-wong sing gawe petilasan pun mati, generasi sak sampunipun niku sing diucu-ucuki setan supaya nyembah marang petilasan. Alasane maneka warna, tawasul, ngalap berkah, golek berkah. Nek wis ngusap ngambung watu iki engko dadi laris, sing anggone dodol niku tumindak kesirikan. Wit biyen niku modele nggih ngoten niku. Tekan jaman sakniki modele nggih ngoten niku, mboten beda. Nggih. Ning ewadene semanten kuwatah tiang-tiang Islam ingkang napa? Kapusan nggih. Kapusan napa malah ditambahi tiang-tiang sing ngajak-ajak tumindak syirik niku rata-rata saking kalanganipun napa? Tiang-tiang ingkang dianggap soleh, tiang-tiang ingkang dianggap napa? Tokoh-tokoh agama. Sanian anna hadhil asma al-khamsah al-madhkurat min ma'budati qaumin Nuh. Pilih brahala cacah lima niki ingkang dipun sebat wonten ayat kalawau niku pinangka sesembahanipun kaumipun Kanjeng Nabi Nuh. Bayanu takatufi au bayanu takatufi wa ta'awuni ahlil batil ala batilihim. Ayat kalau pinangka keterangan pilih wong-wong sing tumindak batil niku antarané siji karo liyane niku padha ewang-ewangan. Padha lung tinulung mula awake dhewe ahlil haq insyaallah taala ingkang tansah ajak-ajak kaum muslimin manembah ngibadah namung dumateng Allah ninggalake sesembahan sanesipun Allah ingkang tansah ajak-ajak kaum muslimin ngibadah dumateng Allah nggunakake syariate Kanjeng Nabi Muhammad nggunakake piwulange Nabi Muhammad ahlul haq ahlus sunnah wal jamaah niki uga kudu tansah napa lung tinulung nggih tansah ngewangi antarane siji karo liyane. Ya. KJ ngewangi UM, UM ngewangi KJ. Napa meleh? BS napa BSI? BSI ngewangi BS liyane. Dadi komunitas dakwah setunggal kalih liyane iki padha ewang-ewangan. Nggih, KM ngewangi UM, UM ngewangi KM. UM dan KM adalah satu. Satu dalam akidah, satu di dalam manhaj, satu di dalam tujuan menebarkan tauhid dan sunnah. Nek kamerane ya tetap dewe-dewe, gitu. Masuk kamerane ya, ndekku ya ndekmu, ndekmu ya ndekku. Aneh engko plirak-plirik gitu. Terus nalika tiang-tiang kafir ahli batil niku padha ewang-ewangan, awake dhewe ahli sunnah kaum muslimin menika ugi kudu tansah napa? Ewang-ewangan. Bantu binantu. Ora kok hitung-hitungan. Aku gelem ngewangi kowe ning pira lho. Menika ngalah-ngalahke gotong royongipun tiang-tiang ahli batil. Nggih. Nek kebatilan padha ewang-ewangan, nggih. Ahli hak padha ewang-ewangan. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Wa qul za'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa." Terjemahe napa niku? Suradira jayane ngrat linebur dening pangastuti. Nggih, semua kebatilan akan hancur dengan welas asih dan kebenaran. Lan perkara sing batil niku innal batila kana zahuqa. Kebatilan niku nggadahi sifat cepat rusak, cepat bubrah. Ngoten niku. Mila nalika kita sampun mangertosi perkawis niki nggih, kudu tansah sabar nindakake dawuhipun Allah. Wah, aku duwe sedulur ahli sunnah ning akhlak iki aku rada rapati seneng. Pun sing rapati seneng niku diguwak sithik, digoleki senenge nggih menika napa? Tauhid sunnah nggih digoleki senenge. Podo-podo ajak-ajak menungso bali yang agama Islam engkang murni ewang-ewangan ngoten niku. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha khuluqan akhar. Wong iman niku ora kena gething marang wong iman liyane. Nek dheweke gething marang sawijine akhlak sedulure siji, wong akhlake siji kan mangkel aku. Nggih. Radhiya minha khuluqan akhar. Dheweke kan mesti seneng marang akhlak liyane to nggih. Napa jenengan tahu weruh ning menungsa kok isine mung elek tok, ora ning apike babar blas. Nate to jenengan. Nek jenengan gething kalih tiyang sanes niku mesti raketang siji enten sifat sing apik sing disenengi to nggih. Mboten niku ten mripat kula niku kabeh wong niku elek kabeh. Lah niku berarti jenengan pun mengikuti hawa nafsu. Nek pun gething niku kencana katon wingko. Emas berlian itu kelihatan seperti pecahan genting. Nggih. Ning nek pun seneng pun tresno sing wingko katon kencana. Jika cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat ngoten niku. Niku keliru. Patokan seneng kalih mboten niku mboten mung krana atine seneng. Ning patokane tauhid lan sunnah. Senadyan kae rupane rada nyepeti ning gandeng kae iki ahli sunnah ya. Sergap ngaji kon dakwah ya. Wah aku tresno marang wong iki. Nggih. Dadi sing dadi patokan ten agami Islam niku mboten kok ganteng ayune, putih irenge, abang loreke mboten. Nate wonten setunggalipun tiyang niku marak wonten ngarsanipun ulama salaf. Terus dheweke niku pradul. Imam king napa kok kula niku dilahirke kok awak kula kok ireng gedeng. Nggih. Wong sing ireng gedeng niku ra basa Arabe Abu Laswat napa nggih. Sarwa ireng. Kenapa kok kula lahir pisan ning alam donya kok ora dadi wong sing putih ganteng napa kok kula kok ireng. Lah ulama niki maringi piwucal la tahzan min ajli annaka aswat fa innahu thalathatun min khiyarillahi min as-sudan. Kowe kuwi aja sedih. Aja mangkel ming gara-gara kowe dilairake ning alam donya kanthi kahanan ireng. Sebab ana menungsa cacah telu sing ditresnani dening Allah Subhanahu wa taala, dheweke kabeh iki ireng kabeh. Nggih, antawisipun dipun sebat Bilal bin Rabah. Lajeng Luqman al-Hakim sing setunggal niku Maula Umar ibn al-Khattab. Asmanipun nek kula mboten salah emut Mihja. Niku wong ireng kabeh niku. Irenge nemen. Ireng gedeng. Lambene ndomble. Rambute niku keriting merentel-merentel kaya dene anggur. Pirsa anggur, buah anggur sing ireng niku nek dilumpuke sak dompol niku ra merentul-merentul. Lah niku rambute kaya ngono kuwi. Merentul-merentul. Napa malih Luqman al-Hakim? Luqman al-Hakim niku dudu nabi, dudu rasul. Ananging jenenge niku diserat wonten saklebetipun kitab Al-Qur'an. Niku napa krana gantenge? Mboten. Luqman al-Hakim niku gesangipun wonten Noba. Noba niku sawijining karang padesan sing mapan wonten Ethiopia wonten Afrika mriku. Wonge tuwa, nggih, negro, lambene ndomble, rambuté keriting, sikile pentor. Luqman al-Hakim ning dheweke niku dadi wong sing soleh ditresnani dening Allah ngantos asmane niku diabadikan wonten saklebetipun kitab Al-Qur'an. Oh ngoten niku. Senajan sawangane iki ora patek nyeneng kene nek dheweke niku tiang-tiang soleh nggih tansah maringi piwucal tauhid lan sunnah ajak-ajak kaum muslimin ngados saking tumindak syirik lan bid'ah lan kemungkaran nggih awake dhewe kudu tresna dumateng tiang kala wau. Dadi awake dhewe niki urip ten jaman modern. Nggih kata-katae menungso niku biji menungso niku mung saka wujute. Lah menika kleru. Kleru gedhe. Utaminipun mas-mas mbak-mbak. Nggih. Niku nek aku kula iki nek mboten ayu iki nek kula kon dadi bojone iki nggih mboten srek niku pripun nggih. Nggih. Niku nek urung nglakoni niku nggih ngeyel kok sakniki jenengan bayangke. Enten piantun kakung. Duwe bojo wong wedok wayu, cantik jelita, sweet 17 muda belia. Ning wong wedok niki ora soleh babar blas, ngeyel karo sing lanang, ngentekke duwite sing lanang, ATM sing lanang disita bareng gajian terus dientekke nggo foya-foya. Kongkon ngabekti wong tuane wegah, kongkon salat ora gelem. Niku kira-kira seneng mboten uripe? Bubrah. Pinangka tondo, pilih ayu, ganteng niku mboten cukup. Didadekke napa? Sebab bebungah. Kebahagiaan. Nggih, ananging tiyang ingkang tansah pinaringan bebungah menika tiyang ingkang qanaah tansah manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala tumindak becik marang sabodo padha nggih ta. Lan mboten biji menungsa niku lewat napa? Lewat wujudipun. Wonten setunggalipun hadis Nabi ugi ngendika innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yakti Allah iku ora nyawang marang wujudmu. Ora nyawang marang rupamu, ananging Allah ku nyawang marang atimu, lan Allah nyawang marang amal solehmu. Nggih, tamil saking menika, nalika ahlil batil ewang-ewangan, bekerja sama, tulung tinulung, gotong royong, nyengkuyung tumindak kebatilane, awake dhewe nggih kudu tansah gotong royong, tulung tinulung, nyengkuyung marang napa? Bebener syariatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa azakumullah. Piwucal salajengipun jawazud doa alal kafir ala sabilil umum. Nggih kepareng ndongake elek marang wong kafir niku kanthi secara umum nggih. Muga-muga wong-wong kafir iki dilaknat. Menika dipun keparengaken secara umum. Wadine mendoakan person orang kafir menika kedah dipun tingali. Kedah dipun tingali kasus per kasusipun. Kaum muslimin, bapak ibu, kang mas mbak yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Mbok menawi cekap semanten lan mengaten nggih pengajian ingkang saged kita aturaken. Nggih sebab wektalipun menika ringkes nggih. Alih ayat ingkang saged kita waosaken wonten kalau dangan dalu punika mugi-mugi waosan ingkang sekedhik niki saged beto manfaat kagem kula pribadi lan jamaah sedaya sisa wektal ingkang tasih wonten kados dene padatan kita ginakaken kagem maos layang pitakonan ingkang sampun lumebet saking pamirsa Aliman TV Surabaya. Nah, menawi kita dugi masjid sampun salat tarweh. Masjide sing men, jamaah sampun salat tarweh. Padahal kita dereng salat isya, napa ingkang kedah kita tindakaken? Jenengan tetap dadi imam ten masjid mriku. Tetap, kok dadi imam? Kleru lah, pangapunten. Jenengan tetap dadi makmum. Sholat bebarengan kali jamaah. Neng niate niat sholat isya. Ngaten nggih? Atus pripun kan beda rakaate. Wong nek sholat tarawih niku rong rakaat, nek sholat isya niku 4 rakaat. Ngaten ta nggih? Dadi jenengan ambil lelungan, kek dereng sholat isya, melebutan masjid wong-wong pun rampung sholat isya, terus mulai sholat traweh. Jenengan derek sholat temeriku dadi makmum niat sholat isya. Nggih. Ngurungoknya bacaan imam. Tahiyat bareng imam pun entuk kalih rakaat nggih. Imam niku rak tahiyat. Jenengan nggih tahiyat, niate tahiyat pertama. Nggih. Bibar niku imame napa? Imame salam to? Jenengan boten salam. Ning jenengan ngadeg nutukne pinten rakaat? Kalih rakaat mele. Nggih, ngoten niku. Mungkin nek jenengan pun rampung salat Isya, ngadeg mele salat kalih bareng kalih imam mele niate salat Tarawih. Lah mengki entuk pinten rakaat gek mengki nek imame pun rampung jenengan genepi salat tarawih dhewe. Ngoten niku. Dadi kaidahipun dikeparengake wontenipun beda niat antawisipun imam kalian makmum. Imame niat salat apa, makmume niat salat apa, beda niku kena. Dikeparengake. Ada dasar riwayat Nabi lan para sahabat niku sampun paripurno anggenipun nindakaken salat jamaah dumadakan enten wong sing teko dereng salat. Nabi dawuh, sapa sing pengin sedekah marang wong iki? Kula Nabi nek ngono kuwi ngancan ana dheweke salat supaya dheweke salat jamaah. Mongko sahabat niki pun salat. Lah kok kon salat meneh? Sing salat sing angka loro niku niate salat sunnah. Ning wong sing telat niku niate salat wajib. Berarti ada perbedaan niat to nggih? Nah niku dikeparengake. Ada dasar riwayat kalau wong. Saat jengi pun wonten kasus melih. Kula niku nembe lelungan adoh niku keng Semarang tumuju mbayat upama nggih. Wong upama niku kena Bali. Mongko maghrib niku kula dereng salat maghrib. Kek tekan mbayat pas salat Isya. Niku jur pripun? Nek meh padha to nggih. Meh padha karo sing wau. Ah niku wonten kalih cara. Sampun dipun paringi fatwa dening Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas lan Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Jenengan dereng salat maghrib, tekan masjid wong-wong do nindakake salat Isya. Jenengan tetap salat jamaah ten masjid niku ning niate salat maghrib. Niate salat maghrib. Ning para jamaah niku niate salat Isya. Jur pripun? Nggih padha. Rakaat kedua imam tahiyat jenengan derek tahiyat. Ngadeg jenengan derek ngadeg. Sujud rakaat ketiga nggih. Bar sujud rakaat ketiga imamnya jenggalek tangi to nggih menuju rakaat ke 4 nggih mboten. Jenengan ampun derek tangi, jenengan tahiyat. Karena jenengan salat maghrib. Jenengan tahiyat kedua, ning tahiyate aja suwe-suwe. Digawe cepet. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wa thayyibat assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh lan salat sing jenengan tahiyat imam lan para jamaah nembe do ngadeg to. Maca surat kali, maca Fatihah kali surat. Lan jenengan rampung tahiyat langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus nutuki ngadeg Allahu Akbar niat salat Isya makmum di belakang imam. Nah, mungkin nek imame rukuk jenengan derek rukuk, mungkin nek imame salam jenengan nutukne pinten rakaat? 3 rakaat. Carane ngoten niku. Nggih. Carane ngoten niku. Niku cara sing pertama. Cara sing ngangka kalih nalika rakaat ketiga imam niku jenggelek tangi jenengan lenggah. Ngopo wis ora ngopo-ngopo ngenteni imame ngantek tahiyat melih jenengan nembe tahiyat bareng kalih imam, jenengan salam bareng kalih imam. Bar niku jenengan nembe salat Isya dhewe. Niku cara ingkang nomor kali. Ning nek kula sing kula praktekke sing pertama wau supaya tetap iso nindakake maghrib bareng kali imam 3 rakaat tur ya iso nindakake Isya bareng kali imam sing bareng kali imam pinten rakaat? Hah? 1 rakaat gek mengke imam salam jenengan genepi 3 rakaat. Ngoten nggih? Nah niki pitakonan ingkang sae lan kasusnya niki kathah. Malah enten wong urung salat maghrib dheweke mlebu ning masjid salat ngisa. Gandeng ra ngerti ya wis lah penu padha kancane wae tak salat ngisa. Ayo keliru. Sebab urutane niku maghrib liyen nembe ngisa. Lah bar salat ngisa iki dheweke imam rampung terus dheweke salat maghrib. Apa enten maghrib kok ditindakke bar ngisa? Ah mboten wonten. Lah terus ada dasar fatwa kalau panjenengan tetap salat isya ning niate salat maghrib. Wallahu taala alam bissawab. Apakah rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyentuh bahunya? Apakah ini benar? Kalau benar, apakah ini termasuk sunnah dan bagaimana hukumnya? Kata riwayat nerangake rikmanipun Kanjeng Nabi niku terkadang menyentuh ujung telinga. Jadi kadang dawane sak kuping. Terkadang menyentuh apa? Pundak. Nek menyentuh pundak niki nek miturut istilah nggone dhewe jenenge napa niku? Gondrong nggih. Jenenge gondrong. Leres. Niku saged dipun waos hadis kala wonten salebetipun kitab Syama'il Muhammadiyah seratanipun Imam At-Tirmidzi. Pilih rikmanipun Nabi menika kadang kala tekan pucuke kuping, kadang kala tekan pundak. Rambutin Nabi niku. Ananging para ulama sami dawuh pilih rambut Nabi sing dawa niku sanes sunnah mutaba'ah sanes. Sebab napa? Sebab Kanjeng Nabi niku gesang wonten sak tengahe masyarakat sing pancen rambutin niku sing lanang kabeh ya semono kuwi. Pakulinane masyarakat Arab ten jamane Kanjeng Nabi niku rambutnya pancen gondrong. Sak kuping, sak pundak, kabeh wong lanang ngoten niku. Mula Nabi nggih ngoten niku. Lan niku sanes sunnah mutaba'ah. Hukumipun apa? Hukumipun mubah. Kena, pareng. Ini wonten catetanipun. Dipun terangaken dening Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, dipun terangaken ugi dening Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah. Babakan hukum menggondrong rambut niki. Napa niku gondrong rambut niku kedah dipun tingali langkung rumiyin menawi rambut gondrong niku di mata masyarakat niku dadi ciri khasipun tiang-tiang ahli fasek. Nggih. Tiang-tiang ingkang nakal, tiang-tiang ingkang jahat, nalika kuwi gondrong mboten dikeparengake. Ning nek jenengan gesang wonten sak tengahe karang padesan, rambut gondrong biasa. Rambut gondrong ya urung mesti gendro. Rambut gondrong tidak identik dengan kenakalan. Lah niku mboten napa-napa. Ndawake rambut. Ning rambut kalawa kedah diopeni kanthi sae. Aja malah di mboten pareng gitu. Kudu di jungkati di sisir sing apik nggih supaya temoto. Ngoten niku. Ning wondene nek rambut gondrong niku menjadi napa nggih? Menjadi ikon kenakalan, orang sing rambut niku kuwi wah iki nek gondrong teko wah iki mesti wong elek iki. Ha berarti awake dhewe nalika niku mboten pareng gondrong rambut. Sebab gondrong rambut niku senes sunnah muttaba'ah. Ning niku napa pakulinan biasa. Sing boten wonten sambung rapetipun kalian masalah syariat agami Islam. Boten wonten rambut, boten wonten sambung rapetipun kalian takorup. Ini niku perkawis kadonyan kemawon. Ingkang mubah. Ananging pengamalanipun kedah dipun tingali kados dipun ngendikaken dening Imam Cacah kalih kala. Pamila saking menika ten jaman sakniki kula piyambak dereng tumon wonten ulama ahli sunnah gondrong niku dereng nate ngerti kula. Menawi wonten mbok menawi saged dipun aturaken. Ananging niku napa wau? Perkawisipun napa mubah. Dipun keparengake saoger mboten menimbulkan asumsi ingkang awon, asumsi ingkang negatif. Wallahu taala alam bisawab. Mohon dijelaskan tentang nyadran karena saya kemarin tidak mengikuti dan saya anggota baru. Anggota napa niki nggih? Kula ketoke mboten nate buka anggota niku. Anggota apa iki anggota? Nah. Kala wingi dereng dangu kinten-kinten setengah wulan kepungkur mbok menawi kita sampun ngawontenaken pengaosan judulipun sadranan. Kula sampun jlentrehake, sampun ngaturi napa niki cecolo babakan masalah sadranan lan nyadran niki kinten-kinten setunggal jam dangunipun. Nah, mangke saged dipun murojaah. Saged dipun setel malih videonipun utawi rekaman suwantenipun. Wonten akun Facebook nggih Klaten Mengaji utawi Aliman TV wonten ugi. Nggih. Mangke saged dipun pirsani, saged dipun mirengaken kanthi sae babakan nyadran kala wallahu taala alam. Mau tanya di luar tema bagaimana hukumnya sholat sambil memejamkan mata biar lebih khusyuk. Nggih. Wonten salebetipun kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhtail Musallin pangandikan ingkang gamblang mlaha cetha wela-wela ketok mata ingkang nerangake kekeliruanipun tiang-tiang salat. Dipun sebat mriku termasuk kekeliruan niku salat niku merem terus. Wong sing meleke kadang bablas turu. Nggih, mergo kewareken, mergo kademen. mergo ngantuk, mergo ngelih gitu. Melek lho niku. Napa malah jenengan ket awal pun merem alasane khusyuk. Kekhusyukan melampaui batas nganti orang ngerti lor kidul ngarep. Enten mboten wong salat geblak bablas. Enten. Niku merem apa melek kira-kira sing geblak niku? Ya mesti merem gitu. Kejawi nalika meremipun menika kala-kala nggih. Ripate pedes dingen iki. Wonten tiyang niku nek anu niku kudu dimeremke suwe ngeten iki nembe padang melih wonten. Wonten tiyang imam niku maca nek ra merem niku lali. Ha niku mboten napa-napa. Mas maca biasa melek bareng lali niku merem. Ya, merem niku membantu konsentrasi supaya ayate niku eling melih. Ha niku mboten mboten masalah. Ning nek sepanjang salat kok jenengan merem terus menika khilafus sunnah. Nggih. Sebab napa kok khilafus sunnah? Nalisir saking sunnah. Sebab sunnah niku paring cecala piwucal kagem kita sedaya. Tiang salat niku pandangan peningalipun, pandangan matanipun, peningalipun netra menika menuju ke tempat sujud, memandang ke tempat sujud. Ha nek memandang niku nak melek. Mboten merem, nek merem niku jenenge mboten memandang. Niku wonten segala kondisi. Nalika nembe napa niki ngadeg nggih memandang ke tempat sujud, nalika nembe rukuk nggih melihat ke tempat sujud, nalika nembe lenggah nggih melihat ke tempat sujud. Kecuali kapan? Nalika tahiyat. Niki pandangan mata peningal niku tumuju dateng napa pucuking driji penuding. Berarti nek diperintahke kon memandang pucuke driji, memandang ke tempat sujud, berarti salat niku mboten merem, ning nek mereme kala-kala menika dipun keparengake. Apripun nggih mboten khusyuk niku krana mbok menawi was-wasipun setan niku kengken apa? Ngidu ten arah samping. Kiwa ping telu terus napa? Maos ta'awut terus ngidu ping tiga simbolis. Ora kok ngidu tenanan. Nggih dilumpuk kiriake wek duh. Sandingi moro tuane, waduh kekidonan. Untuk bila mendadik. Ini mboten pareng nih. Moro tuane, jeleh dadi mantuku bocah. Njuk tak lereni ta iki. Salat malah ngidoni moro tuane. Dadi nek nembe salat, nggih, niku simbolis mawon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Niku sebab pinangkon apa? Kangge gesah setan ingkang nembe nggodha. Dumateng tiang-tiang ingkang nembe salat. Setan iku tansah nggodha. Nembe ajeng mulai salat dipun sebut wonten hadis sahih, setan niku nyebul. Nggih. Brutune wong sing dosa niku disebul. Ngoten niku. Supaya dek, wah, aku kok kaya anu buang angin ya, iki buang angin apa ora ya? Niku tumindake setan disebul nggen bokong niku. Ngoten niku. Supaya awake dhewe wah kaya prepet-prepet iki apa ya. Mila Nabi ngendika la yansarifa hatta yajida rihan aw yasma'a sautan. Dheweke ora kena mbatalake salate nganti dheweke mambu utawa krungu swara. Nek gur prepet-prepet, gremet-gremet niku rasa digagas. Niku kadang kala sebulane sik setan. Ning kula niku kadang kala krasa niku enten sing anu. Yo enten sing mili ngoten niku, enten sing anu. Lah niku kadang kala mboten karena buang angin mboten. Niki utaminipun tiang-tiang ingkang lemo nggih sing setu legi. Kadang kala ada angin di luar yang terperangkap ngoten. Mergo dake kokean obah akhire eneng angin sing terperangkap lah pas obah niku kok kaya metu padahal niku senes angin ingkang medal. Jadi nek kinten-kinten ragu mboten sah direwes, langsung tak awut kemawon ngidu ping telu. Nggih. Bar niku ditutukake anggone salat, ditutukake anggone salat. Nganti kerungu swara utawi nemahi apa wontenipun gondo ingkang mboten sae. Wallahu taala alam bisawab. Iki pitakenan ini horor. Bolehkah mengadakan acara halal bihalal? Tahun ini keluarga kami ketiban sampur, kejugrukan gunung Menyan, keluberan samudra madu. Giliran jatah halal bihalal kampung. Dan tidak mungkin menolaknya. Lah kenapa tidak mungkin menolaknya? Kula iso menolak. Pas hari nyuwun sewu enten acara luar kota. Gek lungo. Beres. Alasan itu iso digawe 1001 alasan. Gek mboten. Menolaknya kok angel. Gitu. lunga sekeluarga gitu. Enten ngendi lah ning apa? Enten acara luar kota tidak bisa ditunda pun rampung niku beres. Napa meleh acara liyane? Ajeng tilik maratuwa rampung. Nggih mboten. Walah maratuwane sesuk apa ngono? Mboten enten wong sing ngoten niku nggih. Jadi sing penting pinter-pinter gawe alasan nggih mawon. Ewan dene acara halal bihalal nggih nuwun sewu estunipun menika mboten wonten. Nggih, mboten wonten napa meleh ngagem acara sungkem-sungkeman khusus di hari raya menika mboten wonten. Ewan dene napa niki maradaya saling berkunjung nggih, mertake mertuwi pripun kabare budhe, pripun kabare pakde ngaturaken sugeng riyadi. Taqabbalallahu minna wa minkum qiyamana wa siyamakum. Niki wonten sekedhik rejeki kagem panjenengan. Apa iki le? Niki permendok cecak. Ah menika mboten napa-napa. Wong tuwek dipunjung permendok cecak. Nggih sing rada murwat nggih, gula, teh, kopi nggih. Genep sak kintal ngono kan seneng gitu. Kan oleh muncul niku. Ada dijuragan dok nggih. Dados terus sing bocah-bocah cilik niku diwenehi duit, diwenehi permen, diwenehi coklat, kurma lan sak pitul, diwenehi hadiah, klambi anyar menika pareng mboten napa-napa. Utawi malah ngeterke pengajian mawon. Nggih, ora sanggu alal bialan niki acarane pengajian silaturahim, ketemu sanak sedulur, saling memberi hadiah, ngundang ustaz kan nyeramahi. Sae niku, ning nek nuwun sewu halalun bihalalin. Iye kang kabare apik ndok-ndok ya ndok. Nah, nul-nul. Nah, menika sak ngertos kula mboten wonten syariat. Ewan dene tidak mungkin menolaknya. Kula matur, mungkin menolaknya. Nggih. Sing penting niat. Ning nek isra niat ya ora bakal. Ning nek ming menolak niku mungkin. Tilik maratuwa, acara luar kota, acara nopo sing kinten-kinten wong-wong niku mboten saged mengintervensi. Nggih. Sing luwih penting melih nek pomo wani ngatur ki nuwun sewu nggih niki kula mboten kok mboten purun ning miturut kapitadosan kula acara kados niku mboten wonten saene niku diganti pengajian mawon silaturahim saling mengucapkan selamat hari raya saling memberi hadiah nek niku insyaallah kula siap ning nek halal bihalal nuwun sewu miturut kapitadosan kula niku mboten wonten mila kula mboten mawon. Iku nek sing bergenggeng ngeten niku. Ning jenengan pun wani ngendika ngeten niku wit awal, sesuk jenengan pun ora bakal ketiban sampur melih. Ning kula matur niki mboten ketiban sampur nggih. Nggih, niki kecipratan bletrok niki jenengan. Mboten ketiban ketiban sampur. Sampur niki perkawis ingkang sae nggih, kanugrahan nggih. Ning nek dadi panitia acara-acara ingkang nalisir saking syariat menika mboten parang dipun wasani ketiban sampur. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana menghadapi ikhwan yang suka bully terhadap sesama muslim yang sholat masih mengikuti protokol kesehatan? Katanya jika di masjid tidak mau sholat rapat, lebih baik sholat di rumah. Nah, ini wong-wong. Ini wong, napa? Sanes pengudi ngilmu ingkang sae. Sanes pengudi ngilmu ingkang becik. Ini. Lah kok dheweke kok ngalang-alangi wong salat ning masjid aja-aja kok malah dadi setan dhek ngalang-alangi wong salat ning masjid. Aja salat ning masjid, salate ning omahmu wae nek ra gelem rapet. Iku kejenenge ngalang-alangi wong tu minta ibadah. Niku apa wong Islam ngoten niku? Napa akhlakipun tiyang Islam mboten niku? Nggih. Kula piyambak alhamdulillah salate sakniki rapet ten masjid kampung niki alhamdulillah. Ning nek nembe keluar kota enten masjid kok renggang nggih kula nderek renggang wong kula ten mriku dayah kok, mara dayah nggih. Lajeng tiang-tiang ingkang renggang niku piyambake pun nggih ngetutake fatwa-fatwanipun ulama kibar nggih ingkang ada dasar dalil ugi mboten ngawur mila mboten pareng membuli. Nah terus carane ngadepi pripun tokne mawon didongake mugi-mugi piyambakipun pinaringan apa kesadaran. Nek jenengan lara ati mang ngrasake lara ati niku mang niati niku ngibadah nggih. Lho kok ngibadah lah nggih wong sabar kok sabar niku ora ngibadah to nggih. Insya Allah, nggih panjenengan menawi sabar, kesan apa niku jenenge dosane panjenengan ditemplekke marang wong sing utawi ganjarane dheweke diparingke jenengan. Nek ngantek ganjarane entek kok urung lunas, dosane jenengan disangga marang wong niku wau. Ini nek jenengan dibuli, balas buli, nggih pun ra entuk napa-napa. Ngoten niku. Si nabi ditungake. Nggih, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah maringi hidayah, kerukunan, persatuan kagem kaum muslimin. Lan niku perkara ijtihadiyah kok. Senes perkara prinsip wonten agami Islam. Nggih. Awake dhewe niku ahli sunnah niku kudune iso mbedakke endi sing prinsip, endi sing boten. Ngaji kitab usul sunnah, ngaji kitab syarh sunnah. Nggih. Imam Al-Muzani, Imam Al-Barbahari, lan sak piturutipun. Sara usul itikot ahli sunnah. Dek wingi awake dhewe kata menten Gunung Ungkaran, akidah Imam Bukhari. Enten yen kitab-kitab napa niki prinsip-prinsip sunnah niku dereng nate disebutake nek salat rapat niku dadi prinsip sunnah. Niku perkawis khilafiyah ijtihadiyah utaminipun wonten salebetipun napa kahanan pandemi. Pageblug Mayangkara kados dinten niki. Nggih. Kados kula piyambak asring sholat rapet wonten tengah pandemi nanging mboten sarujuk nek wonten sholat rapet terus mbuli dumateng sedherekipun ingkang tasih mendhet rukhsah sebab piyambakipun ugi nderek tindak lampahipun ngetutake fatwa-fatwanipun para ulama kibar rahimahumullahu taala. Apakah boleh kita membayar zakat atas nama bayi yang masih ada dalam kandungan ibunya? Menika Pak perkawis ingkang para ulama niku sami benten apa? Benten pamanggih. Perangan ulama sanesipun ngendikake sing di zakat iki nek selahir ceprot wis rupa menungsa niku nembe di zakat nek tasih dalam kandungan mboten. Ning wonten semanten wonten ulama sanesipun ingkang paring fatwa bayi wonten saklebetipun guwa garbanipun ibu ingkang dereng lahir menika ugi dipun zakati wallahu taala alam bisa. Dados kalih-kalihipun menika wonten dalil ingkang gumathok monggo panjenengan langkung tentrem ya tumut pamage ingkang pundi. Apakah itikaf siang malam atau malam saja dan bolehkah itikaf dilakukan di musala bukan di masjid? Lho. Di musala bukan di. Saniki kula tekon bedane musala kali masjid niku napa? Mas-mas sing rawuh ten mriki. Bedane musala kali masjid napa? Nek musala pripun nek masjid pripun? Musala? Enggak pakai jumatan, nek masjid nganggo jumatan ngoten. Nggih. Upama kula manut definisi niki. Sah mawon jenengan iktikaf wonten musala. Wong niku ya papan diarani masjid kok, nggih. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Lan sira iku aja padha nyampuri marang garwa-garwa nira, bojo-bojo nira nalika sira iku ana sajroning kahanan iktikaf ana ing masjid-masjid. Musala niku nggih masjid kanggo tinggo salat. Masjid niku kan papan kanggo salat. Ananging kewala mengke menawi panjenengan iktikaf 10 dinten ngoten nggih, nek ajeng Jumatan kan dadak metu masjid. Lah nek metu saking musala kan berarti iktikafe batal. Mula sing supaya ora jur meta-metu nggih itikafe wonten masjid ingkang wonten apa? Jumatanipun kemawon menika ingkang langkung prayogi. Terus itikaf niku siang malam napa malam saja? Nggih gumantung niate. Wong itikaf niku mboten enten wektu ingkang napa niku paling sithik kudu semene. Itikaf sewengi tok pareng mboten? Pareng mboten? Pareng. Ya Allah kula niat itikaf sewengi tok. Bar subuh terus mulih pareng. Berarti pareng bengi. Ini nek jenengan itikaf ya Allah kula niat itikaf telung dina. Ya kudu telung dina. Aja kok telung dina bengi tok engko awane lunga ngene. Iki pamanggih nggih. Ning kula badhe ngaturaken pamanggih sanesipun ingkang ngeparengake napa niku jenengan nenepi wonten masjid niate ngibadah senadyan niku mboten diarani itikaf. Sebab napa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh ngeten iki. La i'tikafa illa fi thalathati masajid. Ora ana i'tikaf kejaba ana ing masjid cacah telu. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa lan Masjid Nabawi. Dadi miturut pamanggihipun sebagian ulama, i'tikaf niku namung pareng ditindakake wonten masjid cacah telu niki. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Nek ten masjid liyane niku mboten diarani i'tikaf. Ning kula matur pareng mboten awake dhewe nenepi ten masjid niate ngibadah, niate maca Quran, niate salat raweh, niate zikir, niate ngaji, pareng mboten kira-kira? Areng ten masjid pun dimawan kena. Senadyan miturut pamanggih sing niki niku mboten diarani iktikaf. Lah nek dudu diarani iktikaf jenengan bengi tok ya kena. Iku awane mulih ya kena mawon. Iktikaf awan tok bengine mulih nggih kena mawon. Wong niku dudu iktikaf kok. Nek iktikaf sing tenanan niku wonten masjid cacah 3. Ngoten niku. Sebab wonten kalih pamanggih. Siji ngendika iktikaf niku bebas wonten masjid pundi kemawon. Angka kalih ngendika iktikaf niku namung mapan wonten masjid cacah 3. Nek jenengan milih pendapat iktikaf niku bebas di masjid mana saja, terus jenengan iktikaf niat 10 hari, berarti nggih kudu 10 hari mboten entuk metu saking masjid niku. Ning nek jenengan milih pendapat yang kedua, iktikaf hanya sah dilakukan di 3 masjid. Jenengan bar niku pengen nenepi enten masjid selama 10 hari terakhir gur nek bengi tok nggih kena, wong niku dudu iktikaf. Ning ra nggih tetep entuk ganjaran to nggih. Nenepi enten masjid ya tetep ngaji ya entuk ganjaran. Salat tarawih nggih entuk ganjaran, donga nggih entuk ganjaran. Ngoten niku. Wallahu taala alam. Mugi-mugi saged dipun pahami kanthi sae. Raharjo asal Cinere Ndompyongan. Ten Cinere niku ana ing desa jenenge Ndompyongan ta. Kok Jakarta kok jeneng desane Ndompyongan ya? Biasanya Ndompyongan ini Jawa ngoten. Pertanyaan, apakah Ustaz punya rencana isi kajian di Jabodetabek versi basa Jawa? Njur nggo apa? Wong isi pengajian ten Jakarta nganggo basa Jawa mengki kula malah dipatraki watu. Kejawi nggih, kejawi. Kejawi Mas Raharjo niki ngelumpukke wong-wong Jawa sing do merantau. Lah kula niku ten Jakarta niku wonten komunitas khusus warga Klaten jenenge Iwak. Ikatan Warga Klaten Iwak ngoten niki. Mula kula ten mriki gawe asiwak. Ajang sambung silaturahim warga ahli sunnah Klaten. Ya, kecuali Mas Raharjo niki mengke saged ngelumpukke nggih para perantau wong-wong Jawa niku dilumpukke dadi siji. Gek ngawontenaken pengajian basa Jawa lan niku matuk. Anek kula ceramah ten masjid umum ten mriku mongko mriku isine Betawi, Sunda, Batak, Madura, napa melih? Bugis, Dayak, Papua. Gek kula ceramah basa Jawa, ora malah dadi lawuh kula ten mriku. Nggih dadi pindrang. Nggih. Wallahu taala alam bisawab. Nggih mangke ningali kahanan ten ngajeng pripun. Wallahu taala. Niki tasih kathah pitakenan sanesipun gandeng pitakenane dawa-dawa niku kula radi anu radi horor limaca pramila saking menika kita cekapaken kemawon wawasan layang pitakonan ingkang lumebet wonten kalodhangan dalu punika mugi-mugi wawasan niki saged mbeta manfaat utaminipun kagem kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sedaya wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munomuni ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun agung ing samudra pangapura wasallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.